Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dengan nikmat tersebut kita dapat mengkaji salah satu bagian daripada syariat Islam atau ajaran Islam, yaitu terkait dengan ilmu nahwi, yaitu ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab, agar kita bisa memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Taib, kita sudah selesai membahas tentang salah satu bagian kaedah ilmu nahwu adalah al-asma al-mausulah, yaitu isim-isim mausul. Dan latihan yang pertama sudah sampai ayat atau bagian yang keempat ya, atau baris keempat dari latihan ini. Selanjutnya kita masuk kepada yang kelima, masih tadri awal di halaman 44, as-safha rabi'ah wal arba'in, 44, yaitu ayat yang kelima, yaitu walladhaniyatiyaniha sampai akhir ayat. Tapi sebagaimana biasanya, kita akan berikan kesempatan bagi antum untuk mencoba menjawab apa yang ada di dalam latihan ini, yaitu sebutkan isim mausul, kemudian silatul mausulnya beserta a'id, yaitu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Jadi ada tiga komponen ya, atau tiga pembahas, tiga hal yang terkait ini. Pertama, isim mausul. Yang kedua, silatul mausul. Yang ketiga adalah a'id, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kalau itu antum bisa menjawab, berarti antum sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap pembahasan ini, yaitu isim mausul. Baik, langsung saja sampai sana ya. Silakan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz untuk tadribat dan latihan di Dars Tsamana Asar yang ke-18 di halaman 44, kita berikan kesempatan langsung bagi Anda di line telepon 0218236543. Tiga komponen yang harus dijelaskan terkait dengan pembahasan ini. Silakan. Kita angkat untuk penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam, ahlan bikum. Asad barakallahu fikum. Wa fik barakallahu ya ummah. Naam. Naam. Naam, yang mana Ustaz? Tafadhali ya um. Yang walladhani ya'tiyaniha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهِمَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَ. أعيد ulang. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهِمَا مِنْهِمَا betul نِهَا iya. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا iya. Nah, di mana isim mausul di sini? Alladhani. Ini untuk musanna. Untuk musanna ya? Nah, musanna. Untuk musanna. Marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Dan rafa'nya? Al-alif. Alif. Iya. Jadi musanna. Karena dia mu'rab. Iya. Kemudian, mana silatul mausulnya? Ya'tiyaniha. Baik, bentuk apa silatul mausul? Jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Baik, mana a'id? dhamir yang kembali kepada isim mausul. Akhirnya al alif ya Ustaz. Dhamir ya harus bentuk dhamir. Yang mana itu? Ya'tian. Iya, alif. Al alif. Namanya alif. Alif isnain. Isnain. Atau alif tasniyah. Nah. Itu bukan huruf. Tapi dhamir ya. Dhamir. Iya, itu bukan huruf tapi dhamir, itu isim. Namanya dhamir. Yaitu dhamir apa? Muttasil. Dhamir bariz muttasil. Dhamir yang bersambung dengan fi'il. Nah. Itu fi'il mudhari di sini. Nah. Muttasil. Dhamir marfu, dhamir rafa, muttasil. Nah, dia sebagai apa di situ? Fa'il. Fa'il, iya. Iya, fa'il. Ya'tiyaniha. Ya'ti, ya'tiyani. Ya'ti, ya'tiyani. Cuma ya'tuna. Nah. Untuk mereka. Jadi alif isnain, ini marfu. Dan rafanya apa? Thubutun nun. Thubutun. Masuk afal apa ini? Afal khamsa. Afal khamsa. Nah, iya. Jadi ya'tiyaniha jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, serta maf'ulnya. Ha itu maf'ul bih. Alifnya ala alif isnain. Nah, jumlah fi'il fa'il dan maf'ul bih sebagai silatul mausul. Nah. Silatul mausul. A'idnya adalah alif isnain. Kembali pada al-ladani. Alif itu bermakna huma, maknanya huma. Ahsant. Terus satu ayat lagi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Iya. Allati. Allati. Nah. Baik, kenapa dipakai allati di situ? Kenapa enggak allazi? Na'at dari al-jannah. Al-jannah muannas. Muannas. Iya, mufrad muannas. Betul, allati. Mana silatul mausulnya? Nurisu. Nurisu. Iya. Jumlah apa itu? Jumlah fi'liya. Fi'liya. Jumlah fi'liya. Mana fa'ilnya? Dhamir musatir. Musatir. Takdiruhu? Diruhu nahnu. Nahnu. Taib. Kemudian mana a'id? Dhamir yang kembali kepada allati. Dhamirnya Ustaz ya. Ini nahnu tapi ini maful. Itu tadi dhamir mustatir tadi Ustaz. Takdiruhu? Takdiruhu nahnu. Nahnu. Masa nahnu bisa kembali pada allati? Aduh yang mana Ustaz? Nahnu itu kan bentuk jamak ya. Iya Ustaz. Ya, jamak minimal dua orang. Kalau kita kan kami minimal dua orang. Kan allati ini menjelaskan tentang surga. Nah. Iya. Iya. Enggak mungkin nahnu kembali pada allati. Baik. Ya ini enggak tahu Ustaz. Iya, kita tangguhkan. Naam, Ustaz. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Mau Fatimah, alhamdulillah telah dijawab dengan tepat pada ayat yang sebelumnya, walladzani ya'tiyaniha ya. Dan yang kedua belum. Kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang lain masih di line telepon 021 823 6543. Kita angkat kembali di belakang Ummu Fatimah. Ya silahkan. Halo. Sudah masuk silahkan. Ya baik, masih terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam kajian dan pembahasan ilmiah bimbingan bahasa Arab dari kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Kita masuki tadribat di halaman 44. Silahkan Anda bisa menjawab 3 komponen dalam ayat yang tersebut. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Umu Ida. Iya, Ustaz. Di Pacitan ya, Uma? Naam. Baik, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya, Umu Ida. Ahlan juga ya, Ustaz. Naam, tafadhali. Naam. Mengulangi yang tadi atau lanjut? Masih. Baru dijawab separuh jawaban. Setengah baru dijawab. Separuhnya belum. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Iya. Pertanyaannya apa? Si isim mausulnya mana? Kemudian silatul mausulnya mana? Dhamma aidnya mana? Naam. Isim mausulnya alati. Alati. Alati silahnya nuritu. Nuritu. Naam. Bentuk apa? Bentuk fi'il. Iya, berarti jumlah fi'liyah ya. Kalau sudah fi'il berarti jumlah. Ya. Naam. Jumlah fi'liyah. Naam, jumlah fi'liyah. Taib. Kemudian aibnya, Ustaz. Iya. Aibnya adalah mahdzuf, Ustaz. Mahdzuf. Apa takdirnya kalau dia mahdzuf? Takdirnya ha. Dhamir ha. Ha, di mana posisi ha-nya? Nuritu ha. Mungkin ah, gitu. Masyaallah. Ahsanti barakallahu fiik. Betul. Nuritu ha. Jadi aurasa itu fi'il muta'addin. Fi'il yang membutuhkan objek. Nah, justru apa? Objek di sini maf'ulnya ada dua. Nah. Ada dua. Ya. Ada dua objek. Aurasanal arda. Di ayat lain kan aurasanal arda, aurasa. Nah. Itu Allah mewariskan kepada kami al-ardah akan bumi. Ya. Ada dua objek. Jadi aurasa yurisu. Juga di sini ada dua objek. Nah, mana maf'ul awalnya? Jadi maf'ul awal tentu yang menerima warisan dari yang mewariskan. Kemudian maf'ul kedua sesuatu yang diwariskan. Oh, naam. Nah. Mana maf'ul awalnya? Maf'ul awalnya mewariskan kepada. Kan allati tilkal jannatul lati nurisuha. Itulah surga yang kami wariskan. Iya. Nah, iya. Diwariskan kepada alat kepada mana ya Ustaz? Nah, jadi maf'ul awal, maf'ul yang kedua tadi itu dhamirnya. Nurisuha. Ha kembali pada al-lati, maksud al-jannah. Sudah al-jannah. Itu maf'ul saninya. Maf'ul saninya. Nah, maf'ul pertamanya man kana taqiyya. Orang yang bertakwa. Man itu apa? Malah di belakang Ustaz ya. Oh iya. Jadi karena maf'ul keduanya dhamir muttasil, maka dahulukan. Nurisuha kan, ha itu kan dhamir muttasil, cuma mahdzuf dibuang, kembali kepada allati. Allati itu adalah maksudnya al-jannah, karena sebagai na'at. Iya. Jadi maf'ul awalnya ada man. Kalau kita mau disusun ya bahasa yang biasa, karena ini ayat Quran, karena balaghahnya tinggi, tentu ada takdim dan takhir. Iya. Dan itu sastra makin tinggi. Termasuk lagi ada yang dibuang. Perkara dibuang ini perkara repot ini. Orang yang mempelajari sesuatu yang dibuang, nah ini yang menjadi berat seseorang ya. Sebetulnya tidak berat sebetulnya kalau diikutin. Nah. Jadi ada istilah pepatah Arab itu yang sering diungkapkan. Laulal hadzaf la'arafal jamalu al-lughah arabiyah. Kalau tidak karena ada dibuang dalam berbahasa, nah tentu unta tahu bahasa Arab. Jadi dan ini banyak sekali dalam bahasa, apa di Al-Quran dan hadis juga demikian ya. Itu sastranya. Jadi ada yang dibuang. Nah kita tahu dibuang kalau kita tahu kaedah. Nah di sini pertama dari mana kita tahu ada dhamir dibuang? Karena isim mausul butuh a'id, dan itu syarat mutlak. Enggak ada isim mausul yang tidak butuh a'id, butuh dhamir yang kembali pada isim mausul. Kenapa? Dia akan terpisah, jumlah itu akan terpisah daripada isim mausul, enggak ngikat dia. Tidak mengikat, ya. Nah. Ya. Itulah surga yang kami wariskan. Kami wariskan apa? Nah, karena sudah disebutkan surga di belakangnya, maka dibuanglah dhamir, enggak perlu disebutkan nih. Kalau di kita terjemahkan apa? Itulah surga yang kami wariskan akannya, kan gitu. Ya. Nah. Makanya akannya itu dibuang. Karena apa? Karena sudah disebutkan sebelumnya itu tilkal jannah. Nah, tapi dalam kaidah harus ada dhamir. Nah, karena kembalinya sudah disebutkan, dah dhamir itu dibuang. Nah, itu sasranya. Nah. Jadi nurisuha. Nah, yang kedua, dan nurisu itu adalah fi'il muta'addin. Itu fi'il yang membutuh objek, memansubkan, menasabkan maf'ul bi. Nah, di sini ada dua maf'ul bi, dia nurisu. Nah, maf'ul pertama man, orang, kana taqiya, orang yang bertakwa. Paling bertakwa itulah yang mewariskan surga yang Allah wariskan. Apa yang Allah wariskan orang yang bertakwa? Itu tadi surga. Nah, ha itulah maf'ul yang kedua. Maf'ul apa? Maf'ul keduanya. Setelah nuri suha. Jadi kalau kita mau susun ya, perhatikan tilkal jannatul lati nurisuha man kana taqiyan min ibadina. Perhatikan min ibadina itu apa? Itu makmul daripada man kana taqiyan, itu makmulnya dulu kan. Min ibadina. Jadi kalau mau disusun susunan biasa, tilkal jannatul lati nurisuha man kana taqiyan min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Orang yang bertakwa di antara hamba-hamba kami. Jadi tidak semua hamba Allah itu yang bertakwa kan? Nah, yaitu apa? Hamba itu kan manusia Allah ciptakan, makhluk hambanya kan? Ada yang kufur kan? Ada yang musyrik. Nah, ada makhluk kesyirikan, dan maka dia tidak mendapatkan surga karena enggak bertakwa. Baik, itu kalau kita mau apa diurut susunan biasa, jadi supaya bisa memahami. Jadi tilkal jannatul lati nurithuha man kana taqiyan min ibadina. Nah, di sini di dalam bahasa Arab ada yang didulukan, ada yang diakhirkan dan sebagainya, dan itu terkait dengan sasra. Dan ini yang membuat sebagai orang kesulitan di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, maka dia harus menguasai tata bahasa Arab, yang kedua harus kembali pada tafsir. Enggak bisa menafsir seenak perut. Enggak boleh. Haram hukumnya. Ulama mengatakan haram hukumnya bagi seorang menafsir Al-Qur'an kalau dia tidak paham pertama ilmu bahasa Arab dan sata dan seperangkat. Enggak boleh. Kemudian tidak cukup, dia harus merujuk kepada tafsir-tafsir untuk membantu. Nah, tentu banyak ilmu-ilmu lain sebagai pendukung. Baik, jadi intinya apa tadi? Jadi a'idnya adalah mustatir, ai apa ma'afan mahdzub. Takdir apa? Nurisuha, kembali pada allati, yaitu maksudnya al-jannah. Mannya adalah maf'ul awal daripada nurisu. Ha tadi buang adalah maf'ul tsani, muqaddam. Paham? Iya. Jadi kalau mau disimpel lagi, nurisu man kana taqiyan min ibadina al-jannata. Nah, itu al-jannah kan? Nurisu, ini kalau bikin takbir biasa kan? Nurisu, kami wariskan nurisu apa? Man kana taqiyan min ibadina al-jannata. Maf'ul keduanya di ujung. Nah. Iya. Paham? Iya. Kita bikin bahasa lagi apa? Apa? Ini apa takdim takhir tadi? Ya. A'taitu ahadan min auladi al-hadiyata a'taitu ahadan, salah seorang min auladi, di antara anak-anakku, apa? Al-hadiyata. Hadiah itu maf'ul yang kedua. Ahada adalah maf'ul awal. Baik. Jadi cita apa? Nurisu min ibadina man kana taqiyya. Asal nurisu man kana taqiyya min ibadina. Itu urutan. Susunan biasa. Nah. Baik. Ahsanti. Barakallahu fik. Nah. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Wa jazakillahu khairan Mu'ida di Pacitan, masyaallah barakallahu fik. Ada faedah tambahan yang sangat bermanfaat. Itu terkait dengan dhamir yang dihapus ya, atau dibuang. Kita dapatkan faedah di ayat ini. Demikian juga redaksi kalimat dari ayat yang begitu sangat mulia, sastra yang sangat tinggi Ustaz ya. Iya. Dan bagaimana itu bentuk itu dikatakan i'jazul Quran. Iya, i'jazul Quran. Iya. Kemujizatan Al-Qur'an. Maka ketika itu Quran itu orang orang-orang Arab jahiliyah mengakui sastra Al-Quran luar biasa. Masya Allah. Iya, di mana Al-Quran turun pada saat puncaknya sastra Arab itu begitu apa tinggi, turun sebagai mukjizat bagi Nabi SAW sehingga mereka tidak mampu menandingi Al-Quran Karim. Nah, sastra. Ya. Padahal mereka ahli sastra, banyak para pujangga, al-udaba wa syu'ara, iya, para penyair, tapi tak mampu mereka menandingi Al-Quran. Dan yang hanya bisa merasakan i'jazul Qur'an yang dalam pelajari bahasa Arab Ustaz ya. Yang betul-betul menguasai tata apa sastra bahasa Arab. Masya Allah. Ya, kalau kita enggak bisa merasakan. Belum merasakan. Iya. Baik. Demikian merupakan yang menjadi wasilah bagi kita mengetahui kemuliaan bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kami buka kembali untuk interaktif di line telepon 0218236543. Masih ada sejumlah ayat. Taib, masuk ke tadribus tsani, Ustaz. Iya. Betul. Tadribus tsani sudah selesai tadi ya? Naam, Ustaz. Iya. Mungkin bisa dijelaskan tadribus tsani. Taib, tadribus tsani ya, tetap aja kita minta dari apa? Sama seperti awal yang kedua, tapi di sini kan ayin ya. Ayin silatul mausul wa naw'aha wa naw'aha. Naam. Iya. Tentukan silatul mausul dan bentuk atau macam silatul mausul ma'a dzikri a'idihi. Dan sebut kenapa a'idnya, a'id isim mausul fi ma yali, fi ma yali. Di situ ada kesalahan tulisan ya, seharusnya apa fi dengan ma itu nyambung ya, fi ma yali nyambung ya, hanya dengan ma, fi ma yali. Tapi sama sajalah kita minta perintah seperti yang di atas juga, sebutkan isim mausulnya mana, silatul apa mausulnya mana, kemudian nau'nya apa serta a'idnya. Taib. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita langsung berikan kesempatan, silakan di line telepon 0218236543. Baik, kita akan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Abu Yusuf. Naam. Di Indramayu, akhi. Naam. Naam, masya Allah. Baik, fadhil Ustaz. Naam, ahlan salam ya akhil karim. Ahlan bik ya Ustazi. Baik, tafadhal. Nah, langsung ke ayatnya aja kita. Iya, baca instruksinya. At-tadribu tsani. Ayin silatal mausuli wa naw'aha ma'a dzikru a'idahu. Ma'a? A'iduhu. Ma'a? Ma'a dzikri. A'iduhu. Ma'a yali. Ma'a dzikri. A'idihi. Nah. Ma'a yali. Jadi, a'idi. Dalnya kasrah. Kenapa? Sifat kan? Sifat dari mana? Dari zikir. Zikir. Taib, zikir nakira atau ma'rifah? Nakira. Nakira. A'id ma'rifah nakira? A'id nakira. Ada hanya? A'idihi. Ha itu sebagai apa? Ha sebagai apa? Hah? Hanya sebagai apa itu? Yang pada a'id. A'idihi. Lupa ya. Ini kan idhafahnya. Naam, idhafatan, idhafah. Iya, penggabungan. Ya. Penggabungan kata. Berapa kali penggabung itu? Dua kali, Dad. Tiga kali, ma'a dengan... Ma'a itu bukan huruf jar, ma'a itu dharaf. Naam, Dad. Dharaf makan. Jadi ma'a. Ya. Mansub. Kemudian mudhaf kepada zikri. Maka enggak boleh tanwin, bukan dibaca zikrin. Naam. Seharusnya kalau ada alif lam, kalau enggak ada alif lam kan zikrin kan? Tapi ma'a zikri. Kenapa enggak ditanwinkan? Karena dia akan mudhaf kepada a'id. Itu dia. Jadi pertama ma'a idhafah kepada zikri, zikri idhafah kepada a'id, a'id idhafah kepada dhamir ha. Makanya a'id enggak pakai alif lam dia. Naam. Jadi ma'a zikri a'idihi fima yali. Tadi sudah saya koreksi ya. Fi itu menyambung dengan ma ya. Fima. Enggak terpisah dengan ma. Ini kesalahan cetak. Baik. Apa artinya? Tentukan isim mausul. Silatal mausul. Baca yang bagus. Tentukan silatul mausul. Iya, bukan isim mausul ya. Jamnya. Tentukan silatul mausul. Dan sebutnya, sebutkan dan nya, hah? Sebutkan. Wa nau'aha. Wa nau'aha dan macam-macamnya. Nah, dan macamnya, macam silatul mausul. Naam. Dan serta sebutkan, jangan dan, ma itu serta. Serta dan serta sebutkan. Nah, serta mengungkapkan a'idnya. A'id yaitu dhamirnya. Pada yang berikut. Iya. Apa yang berikut? Iya. Baik. Nah, sekarang saya tambah lagi bukan hanya selama itu tapi sebut apa? Tentukan isim mausulnya juga. Baik, silakan baca ayat dulu. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La a'budu ma ta'budun. Iya. Adakah isim mausul di sini? Ada dan. Iya, mana? Ma. Ma. Kita tahu ma itu bermacam-macam. Ada ma istifhamiyah. Ada ma istifhamiyah. Isim pertanyaan. Yang kedua ada ma nafiyah. Ma menafikan. Ada ma apa? Al-mausulah. Ini di antaranya ya. Masih ada bentuk lain ma lagi. Iya. Nah, dari mana tahu ini ma apa? Ma karena, al-mausulah. Karena setelahnya adalah jumlah fi'liyah. Kan ma nafiyah juga begitu. Ma asyrabul qahwa. Ma asyrabul qahwa, saya tidak minum kopi. Kapan? Waktu ini. Waktu sekarang saja. Ma itu apa? Sudah pernah itu dibahas di mana? Di ini ya, di kitab ya. Masya Allah. Qadarullah Abu Yusuf ya, terputus sambungan teleponnya. Baik. Coba kita tunggu kembali koneksinya dan mungkin ada penjelasan tambahan. Ya, jadi ma nafiah itu depannya bisa fiil, jumlah fi'liyah, ya, bisa isim. Ya. Bisa isim. Ma hadha. Sahih. Itu isim ham. Matil kan. Nah. Ma anta, ma anta bidarisin. Ma itu apa? Nafiah. Ma anta bidarisin. Kamu tidaklah belajar. Jadi bukan karena fiilnya setelahnya, tidak. Nah, tahu kita itu ma mausulah. Lihat sebelumnya. Dia bukan ma nafiah. A'budu, la'abudu, itu fi'il butuh objek. Nah, perhatikan. Itu ma, di situ kita katakan mal mausula, karena dia sebagai maf'ul. Kalau ma nafiyah, enggak bisa sebagai objek. Ma nafiyah enggak bisa sebagai objek. Maka itu apa? Ma ini isim mausul, dia sebagai objek, maf'ul bih daripada a'budu. A'budu itu butuh objek. La a'budu, saya tidak menyembah apa? Ma. apa kan? Bukan tidak. Saya tidak menyembah tidak. Bukan. Jadi ma itu bukan nafiyah situ, tapi ma al-musulah. Nah, jadi bisa dilihat kalimat sebelumnya. Sebelumnya apa? Dia adalah fi'il. Muta'addin. A'budu, menyembah, berarti ada yang disembah. Dia butuh objek. Berarti ma itulah objeknya, maf'ul bihnya. Kalau ma istifham, letaknya di awal. Ya. Bukan di tengah-tengah. Baik, putus tadi ya. Nah, baik, kita berikan kesempatan kembali ikhwah dan pendengar serta pemirsa Roja TV di line telepon 021-823-6543 masuk ke tadribul tsani ya, latihan yang kedua, dan tetap sama pertanyaan atau komponen yang diminta, isi mausul, syarat mausul dan aidnya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Bu Yusuf, silakan. Halo. Baik, kita mungkin berikan kesempatan bagi ikhwah yang ada di studio terlebih dahulu untuk tadribul tsani yang kita berikan kesempatan kepada akhi Fadl Satria Ibrahim. Baik, Fadl. Sebentar ya. Nah, yang di atas belum selesai tadi ya. Ah, sana. Iya. Tilkal jannatul lati nurisuha min ibadina man kana taqiya. Mana si musulnya? Ya, antum. Ini dalam. Ahsan. Man. Man ya. Jadi ada dua si musul. Yang pertama allati, yang kedua man. Sebagai maf'ul tadi ya, maf'ul pertama. Iya. Maf'ul pertama. Taib, itu isim mausul. Bimana alladhi. Man, orang bina alladhi. Orang yang bertakwa. Taib, mana silatul mausulnya? Kana. Kana. Kana saja? Bentuk apa ini? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tentu di sini apa? Bukan fi'il fa'il. Tapi apa? Fi'il, isim, dan khabarnya. Karena ini ada minal af'al an-nawasikh. Fi'il yang nawasikh. Itu fi'il yang membatalkan hukum mubtada' dan khabar. Mana isimnya? Karena ini apa? Tanstarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya kan? Wa kana Allahu ghafuran. Ya. Wa kana Allahu ghafuran. Kana al-abdu taqiyan. Kana al-abdu taqiyan. Kana Allahu aliman. Jelas taqiyan apa? Sebagai khabar kana. Sekarang mana isimnya? Dibuang hari setelah. Dibuang. Bukan istilahnya, bukan dibuang. Apa? Karena dia kalau dia fi'il, berarti apa? Isim apa? Dhamir mustatir. Isimnya dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Apa takdirnya? Huwa kan? Huwa. Kana, kana, huwa. Huwa kembali ke mana? Man. Huwa kembali kepada man. Nah, huwa itulah sebagai isim apa? Isim kana sekaligus apa? Sebagai a'id. Sebagai a'idun. Dhamir yang kembali kepada isim mausul itu man. Baik. Silakan. Ya. Ayat tadi. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أعبد ما تعبدون نعم لا أعبد ما تعبدون اسم موصول تدي ما منا سلطل موصول اسم موصولnya ما سلطل موصولnya تعبدون تعبدون بنتو أبا جملة فعليه جمله فعليه من فاعلها واو جماعه واو جماعه طيب maknanya apa waw situ dhamir ya dhamir waw jamaah makna waw itu apa waw itu hum antum sat antum ya bukan hum ya ya antum imannya antum waw bimana antum situ dan mana tahu ada di awalnya huruf ta ya. Ta'budun kalau ta'budu anta ta'budun berarti antum. Betul. Di awal dengan ta Kalau awal ya, ya budun hum. Makna waw itu hum. Di sini makna wawnya apa? Antum. Jadi waw itu sudah dhamir dia. Bukan, jangan dikatakan dhamir musatir ya. Dhamirnya baris. Muttasil. Nyata dan bersambung. Yaitu waw jamaah. Nah, kemudian tinggal kita mencari a'idnya. Mana a'id yang kembali kepada ma? Mahdzuf. Ya, jelas mahdzuf lah, sudah enggak ada lagi mahdzuf sudah. Kalau tidak ada ya berarti ya mahdzuf. Baik, apa takdirnya? Ustaz. Ah? Coba ditakdirkan di situ. La a'budu ma ta'budunahu. Iya, la a'budu ma ta'budunahu. Jadi ha itu yang mahdzub dibuang kembali kepada ma. Kepada ma. Nah, kenapa dia sebagai maf'ul ta'budun butuh objek? Sebagaimana a'budu tadi kan la a'budu ma. Mana maf'ul a'budunya? Ma. Ma. Itu maf'ulnya. Sekarang ta'budunnya mana maf'ulnya? Nah, itu dhamir yang mahdzuf takdiruhu. Apa? Takdir apa? Hu tadi huwa yaitu hu kembali pada ma ta'budunahu, itu takdirnya. Iya, ahsant, mumtaz, mumtaz, barakallahu fik, barakallahu fik ya akhi, barakallahu fikuma. Ibrahim dan Satria sudah menjawab. Kita langsung berikan kembali kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Roja di line telepon 0218236543, tadrib yang kedua di halaman 44 ya. Nah, ini apa? Sedikit ya. Nah, sambil menunggu ya. Ini inilah dikatakan termasuk a'id yang diboleh dibuang. Kenapa? Karena dia maklum. Nah, ini a'id dhamir yang boleh dibuang karena dia maklum. Maklumnya apa? Ta'budun kan butuh objek kan? Nah. Mesti ta'budunahu. Mesti ada hu-nya di situ, ta'budunahu. Baik, Ustaz. Iya. Kita berikan kesempatan berikutnya yang sudah masuk. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri. Tamu. Ahlan. Ummu ada di mana sekarang? Di kampungnya Ustaz di Medan. Oh, di Medan, Masya Allah. Masya Allah. Medan, baik. Bagaimana kabar Medan sekarang? Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Jalan lancar semuanya, jalan lancar. Iya, alhamdulillah. Gak pulang ke Asahan, Ustaz. Waduh, mudah-mudahan nanti bisa pulang ke sana. Amin. Iya. Amin insyaallah. Baik. Fadhil ya. Naam, tafadhali ya um. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yad'ul yatim. Insyaallah, baik, jayyid. Aina isim mausul? Alladhi isim mausul. Ara'aitalladhi. Ara'aitalladhi. Iya. Terus mana silatul mausulnya? Silatul mausulnya yukadzibu, a'idnya dhamir mustatir takdiru huwa. Huwa. Yang ada di yukadzibu kembali ke alladhi. Alladhi. Sebagai apa dia? Yang mana Ustaz Al-Ladhi? A'idnya sebagai apa di situ? Yukadzibu? Sebagai fa'il. Fa'il. Jadi a'id itu, dhamir kembali si mausul, tidak selamanya dia harus fa'il. Iya. Iya. Tidak selamanya, kalau dia fa'il, berarti fi'ilnya harus menyesuaikan isi mausulnya. Kalau fa'il, dhamirnya, apa fa'il, apa fa'ilnya bentuk dhamir yang ada pada fi'il kembali pada isim mausul, fi'ilnya harus menyesuaikan isim mausul. Ya, tapi kalau dia bukan dhamirnya bukan fa'il pada fi'il, maka tidak mesti harus menyesuaikan pada apa fi'ilnya, harus enggak menyesuaikan, tidak bisa, tidak harus menyesuaikan pada fi'ilnya. Ya. Nah, perhatikan tilkal jannatul lati nurisu. Nurisu kan pada allati kan muannas kan? Nurisu nahnu. Ya. Nahnu. Karena a'idnya bukan nahnu. Ya. Mahdzuf. Mahdzuf nurisuha. Jadi kalau aidnya bentuk maf'ul, jadi aid itu harus menyesuaikan isim mausul, bukan fi'il. Taib jayid, ara'aital ladhi yukadzibu biddin. Jadi yukadzibu fa'ilnya dhamir musatir takdir huwa, mas kembali pada alladhi sekaligus sebagai apa? Aid. Dhamir. Terus ada lagi? Alladhi yang kedua. Yang kedua, fadzalikal ladhi yadu'ul yatim. Baik. Silatul mausulnya yadu'ul yatim. Jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Sama yukadzibuddin juga jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Baik. Mana fi'il yadu'u? Fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu kembali ke alladhi. Alladhi. Nah, di sini ada dua alladhi. Alladhi pertama sebagai apa di situ? Alladhi kedua sebagai apa? Alladhi pertama maf'ul bi. Maf'ul bi. Dari mana tahu maf'ul bi? Karena di belakang sudah ada fi'il fa'il. Sudah ada fa'ilnya. Iya. Ra'aita. Ah, itu istifham ya. Ara'aita. Ah, pertama. Ah, hamzah pertama ta adalah hamzah ada istifham. Asal ra'a. Ara'aita, ra'aita. Ya, fi, ra'a fi'il ta'fa'il. Berarti alladhinya apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Kenapa tahu ke maf'ul bi? Karena ra'a butuh objek. Fi'il muta'addi. Nah. Terus, alladhi kedua? Alladhi yang kedua menjadi badal, Pak Ustaz. Sebagai apa? Sebagai apa? Kalau badal, Ustaz, itulah setelah isim isyarah. Ada isim yang ma'rifah setelah isim isyarah itu menjadi badal. Badal. Taif, dalika sebagai apa dia? Mubtada. Mubtada. Alladhi badal. Taif, khabar mana? Nah, kalau jumlah fi'liyah, maka itu ya du'au. Jumlah fi'liyah kan silatul mausul, la mahal i'rab. Oh, gitu. Berarti itu silatul mausul, la mahal i'rab. Silatul mausul tidak bisa jadi khabar. Dia pelengkap isim mausul. Nah, alladhi itulah khabarnya. Dzalika itu isim isyarah, mubtada, khabarnya alladhi. Itulah berarti apa? Tidak berlaku ya Ustaz? Tidak berlaku misalnya kaidah setelah isim isyarah yang setelahnya isim ma'rifah menjadi badal, tidak berlaku. Tidak harus. Tidak harus badal setelah isim ma'rifah. Iya. Oh ya. Jadi alladhi menjadi khabar dari Ustaz. Alladhi itulah sebagai khabar. Jadi alladhi ada kala sebagai mubtada, kalau di awal bisa sebagai khabar. Ah, ini sebagai khabar nih pelengkap. Pelengkap dzalika dzalik itu coba. Itulah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Alladzini kembali pada apa? Yukadzibuddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama kan? Itulah orang yang yadu'ul yatim. Jadi dzalika mubtada alladzi sebagai khabarnya. Mubtada. Ya, ahsanti barakallahu fik. Afik barakallahu jazakumullah khairan ustaz. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairah pada Ummu Fikri di Medan. Masyaallah. Telah beliau jawab ayat yang kedua ya dari tadribus tsani ini. Ada dua isim mausul yang disebutkan. Masyaallah. Barakallahu fik. Nah, kalau kita perhatikan silatul mausulnya yang paling banyak apa? Jumlah fi'liyah. Nah, Ustaz, jumlah fi'liyah. Itu yang paling banyak, jumlah fi'liyah. Maka sudah saya sampaikan di awal-awal kan? Ya, kalau diamatin ayat Quran atau hadis, itu yang paling banyak silatul mausul adalah bentuk jumlah fi'liyah. Taib, alhamdulillah, mulahadhah yang catatan yang mungkin bisa kita ingat. Dan kemudian kita berikan kesempatan untuk ayat yang ketiga di tadribus tsani. Silakan di 0218236543 kita angkat kembali. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah. Assalamualaikum. Masya Allah, masih di Solo ya Ummu ya? Ya, minta bimbingannya Ustaz. Baik, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Agak bingung. Kenapa? Masih agak bingung Ustaz katanya. Agak bingung. Baik, insya Allah nanti akan kelihatan nanti Kalau sudah dijelaskan insyaallah. Kalau bingung berarti sudah benar. Iya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqala ta'ala tawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Iya. Mana isim mausul? Alladzina. Alladzina. Iya. Mana silatul mausul? Hum Ustaz. Hah? Hum. Apa? Hum itu Ustaz. Hum. Bentuk apa dia? Jumlah fi'liyah kah? Atau jumlah ismiyah kah? Atau sibul jumlah jar majrur? Hum itu hanya Ustaz ya. Hah? Untuk mubtada. Berarti jumlah ismiyah, hum mubtada. Iya, Ustaz. Baik, mana khabarnya? An salatin. Jadi khabarnya kan macam-macam, ada khabar mufrad ya. Khabar mufrad adalah khabar yang bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Ada yang khabarnya jumlah fi'liyah, ada khabarnya jumlah ismiyah. Ingat tuh. Dan ada khabarnya sibul jumlah, jamak jar dan dzaraf. Kita ambil contoh ya, ini mengulang-ulang kembali, penting sekali ini. Nah, contohnya hum tullabun. Berarti apa itu? Mana khabarnya tullabun? Bentuk apa? Khabar mufrad. Berarti bukan kalimat kan? Tullab itu bukan kalimat. Berarti khabar mufrad. Nah, sekarang kita bikin khabar jumlah fi'liyah. Hum yadrusun. Hum mubtada yadrusun. Iya. Sebagai apa? Jumlah fi'liyah sebagai khabar kan? Khabar. Hum? Iya. Hum mubtada. Mubtada. Nah, iya betul. Yadrusun apa? Jumlah fi'liyah kan sebagai khabar mubtada. Iya, Ustaz. Nah, sekarang khabar jumlah ismiyah. Hum kutubuhum katsiratun. Hum kutubuhum katsiratun. Mereka, kitab mereka banyak. Mana khabar hum? Kutubuhum kathiratun. Nah, kutubuhum, kutub mubtada, kathiratun khabar. Kemudian jumlah mubtada dan khabar sebagai apa? Khabar mubtada hum. Khabar mubtada awal namanya. Dan harus ada dhamir. Mana dhamir kembali pada mubtada? Kutubuhum, hum yang pada kutub. Nah, kemudian khabar apa lagi? Bentuk apa? Sibul jumlah, jar majrur. Hum fil masjidi. Fil masjidi, ya. Fil masjid, kan? Nah, bentuk sibul jumlah. Tapi sebetulnya, hakikatnya, khabarnya apa? Mahzuf. Nah, dibuang. Tempat kembalinya sibul jumlah, jar majrur. Apa takdirnya? Hum, hum yastaqirruna fil masjid. Berarti jumlah fi'liyah. Atau hum mustaqirruna fil masjid. Berarti apa? Khabar apa? Mufrad. Mustaqirrun. Demikian juga dzaraf. Hum amamal masjidi. Nah, sekarang hum di sini. Alladzina hum an salatihim sahun. Mana khabar hum? Kalau hum mubtada? An salatihim. An salatihim. Yakin apa artinya? Sempurnakah itu? Dari sholat mereka. Sahun. Yang mereka tahu dari sholatnya? Sahun. An salatihim sahun. Nah. Bukan mereka lalai. Lalai. Berarti mana khabar humnya? Kalau khabar an salatihim berarti sudah sempurna itu. Kan khabar itu pelengkap kan? Yang celaka atau neraka wil bagi orang yang salat yang mereka lalai. Nah, yang mereka apa? Lalai dari salatnya. Berarti khabarnya mana? Sahun. Bukan an salatihim. Nah, inilah takdim takhir yang tadi sudah kita singgung. Nah, ini an salatihim apa? Ma'mul daripada sahun. Itu ma'mulnya atau yang terkait dengan apa? Sahun di sini itu boleh dulukan. Justru saya katakan sastranya apa, miliki sastra yang tinggi. Apa susunannya yang biasa aslinya? alladzi hum sahuna ala alladzina hum sahuna an salatihim. Sahuna an salatihim. An salati terkait apa? Muta'alliq bi sahun. Jadi khabarnya sahun, Ustaz. Kenapa? Ya khabarnya sahun, tapi khabarnya apa? Letaknya di akhir, ma'mul diluhukan. Asalnya apa? Hum sahuna an salatihim. Iya. Yang mereka lalai, kan? Mereka, apa mereka? Mana khabarnya? Lalai. Lalai apa? An salatihim. Dari salatnya. Dari salat mereka. Jadi an salatihim dihulukan. Di sini. Dihulukan salat, berarti apa? Karena di situ penekanannya. Terkait menunjukkan betapa pentingnya salat. Nah, maka disebutkan makmulnya dulu daripada sahunnya. An salatihim. Paham nih susun aslinya? Hum sahuna an salatihim. Jadi kenapa? Jadi bentuknya apa saat ini? Silatul mausulnya. Silatul mausulnya jumlah ismiyah. Hum mubtada sahuna khabar. Oh itu mubtada sahun khabar. Iya. Bukan an salatihim. Khabarnya bukan. Ya, kalau kita i'rab an salatihim, hum dhamirun muttas dhamirun munfasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. An harfu jarrin, salati ismun majrurun bi an wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilayhi wa syibhul jumlah al jar wa majur muta'alliqun bisahun. Hakada. Muta'alliqun bisahun. Bukan muta'alliqun bisyai'in mahdhub, enggak. Muta'alliqun bisahun karena sahun itu membutuhkan huruf jar. Ya saha'an. Sahuna'an. Sama seperti bahasa'an. Fakkara fi. Ya. Sahuna'an salatihim. Jadi muta'alliqun bisahun. Kemudian sahuna khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Al-waw li'annahu jam'un mudhakkaris salim. Ya, jam'un mudhakkaris salim. Asal sahin itu sah. Isim fa'il. Saha yashu. Mana saha yashu? Lalai. Isim fa'ilnya sahin. Sama seperti apa? Da'a yad'u da'in dibuang wawnya, kalau sini buang ya-nya. Saha yashu berarti asal sahin, asal sahiyun madiyun, itu asalnya ya-nya dibuang. Kena berat, maka ya-nya jadi sahuna. Waw itu apa? Waw apa? Ja'alam itu jamak dzikr salim. Sahuna. Taib, paham ini? Ya, iya. Jadi silatul mausul adalah apa? Jumlah ismiyah hum dengan sahun. Baik, sekarang mana aidnya? Hum, Ustaz. Apa? Hum itu, Ustaz. Hum, ya betul. Mubtada hum itulah aid kembali kepada alladzina. Nah, alladzina itu kan isim mausul lidzukur, jamak dzukur kan? Ya. Ya, makanya dhamirnya hum alladzina, hakikatnya apa? Al-musallin. Ya, alladzina sebagai apa? Na'at dari kata al-musallin. Alladzina sebagai na'at bagi kata al-musallin. Nah, fawailun, wail itu mubtada. Dia boleh nakira karena dia doa. Kemudian mana khabarnya? Lil musallin, subul jumlah jar majrur. Ya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah ya Umma Abdillah di Solo. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dari pembahasan ini ya. Mausul dan silatul mausul Ummu Abdillah. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan untuk ayat yang keempat. 1 2 3 4 ya. Silakan di 0218236543 di Tadribus Tsani halaman 44 Kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Kita angkat kembali. Baik, halo. Silakan, sudah masuk? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum, akhi. Halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Ismail di Gombong. Ahlan Pak Ismail, masya Allah. Gombong Jawa Timur ya, Pak? Gombong Jawa Tengah. Ah, Jawa Tengah, masya Allah. Jawa Tengah, tayyib. Silakan. Ahlan wasalam ya, Akhil Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan aidan ya, Ustaz. Ahlan baik, masya Allah. Baru bergabung ini. Baru bergabung. Masya Allah. Baru nonton. Baik, barakallahu fiik. Silakan baca, ada bukunya? Bukunya enggak ada, Ustaz. Ini lagi nonton TV. Oh iya ya, taib. Iya. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Taib, iya. Nah, di sini isim mausulnya mana ini? Isim mausulnya man. Man, masya Allah, lil aqil ya. Iya, maka hati orang. Taib, silatul mausulnya? Yasha'u. Yasha'u. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yasha' fi'il, sya'a yasha'. Taib, fi'il mudari ya. Mana fa'ilnya? Mudari. Fa'ilnya mahdhuf takdirnya huwa. Bukan mahdhuf. Kalau istilah, kalau fa'il itu apa? Pada fi'il mustatir, tersembunyi. Mustatir ya? Iya. Takdiru. Ulama memakai istilah mustatir, tersembunyi. Takdiruhu huwa. Iya. Karena setiap fi'il mesti ada fa'il. Iya. Iya. Kalau tidak ada fa'il bentuk isim zahir, berarti dia mustatir. Dhamir mustatir. Karena yasha bagaimana huwa, yadhab huwa, yakul huwa, itu maknanya. Taib, kemudian kita selanjutnya mencari aidnya, kembali pada man. Aidnya kembali pada man huwa. Yang fa'il tadi. Iya. Nah, kalau fa'il yasha huwa kembali kepada man, itu maknanya menyimpang. Nah, inilah harus mengetahui susunan kalimat bahasa. Coba kalau aidnya kembali pada man, sesungguhnya Allah memberi rezeki orang yang berkehendak, orang yang dia kehendak. Yang dia orang kan? Iya. Yang berkehendak siapa? Ya syak ini siapa berkehendak ini? Yang dikehendaki. Yang menghendaki siapa ini? Yang menghendaki orang atau Allah? Allah, Ustaz. Nah, inilah. Jadi ya syak itu dhamir musatakdiru huwa, fa'ilnya kembali, bukan kembali man. Kalau kembali man salah itu. Oh, berarti kembali ya kepada Allah. Apa? Berarti ya syak itu maf'ul saja kedudukannya, Ustaz. Kenapa? Iya. Jadi yasha ini juga termasuk fiil yang menghendaki objek juga. Ya. Yasha berkehendak kan? Iya. Iya, siapa yang dikehendaki? Iya. Termasuk seperti menginginkan gitu. Menginginkan berarti yang diinginkan itu objeknya. Yang berkehendak, yang dikehendaki itu objeknya. Jadi yasha yaitu apa? Fa'ilnya huwa kembali pada Allah. Kemudian objeknya adalah dhamir mahdhuf. Takdiru huwa kembali pada man. Ya. Kembali pada man. Itulah aidnya mahdhuf. Jadi kalau mau dinampakkan, innallaha yarzuqu man yasha'uhu bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki orang yang dia kehendak akannya. Ya kan gitu. Kalau diterjemahkan letterlagnya. Ya orang, Allah, sungguhnya Allah beri rezeki siapa? Ya? Man. Ya, orang atau siapa yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki. Dia apa? Dia Allah. Kehendaki akannya. Kan gitu. Nyanya itulah tidak perlu lagi disebutkan. yang kembali pada man. Karena sudah maklum tadi. Maka a'id boleh dibuang kalau dia maklum. Ini termasuk begitu banyak contoh tadi ya. A'idnya dibuang karena maklum. Ya. Pasti ada dhamir. Ya syah itu kena objek. Butuh apa maf'ul bih. Butuh maf'ul bih. Ya. Itu hu itulah yang tidak disebutkan lagi. Karena kembali pada man karena sudah maklum. Baik. Masya Allah. Ahsan tabarakallah fiqh ya akhil karim. Fasika barakallahu fiik. Anu. Sebentar, sebentar, sebentar. Inna man, mana isim inna di sini? Isim innanya Allah. Iya, lafzul jalalah Allah, makanya innallaha ya. Mansub. Khabarnya? Khabarnya khabarnya yarzuku. Yarzuku betul, bentuk khabarnya, jumlah fi'liyah. Yarzuku fi'il mudhari, fa'ilnya mustatir taqdir huwa, kembali pada Allah. Kemudian maf'ulnya man. Iya. Jadi jumlah fi'liyah fi'il fa'il dan maf'ul bih sebagai khabar daripada inna fi mahalli raf'in. Ya, karena jumlah fi mahalli rafa. Karena khabar inna marfu. Ya. Marfu. Ya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik ya akhil karim. Kalau kitabnya belinya di mana, Dad? Nanti akan diinformasikan Pak Ismail di pengunjung kajian. Oh iya. Jazakallah khair Pak Ismail di Gombong, barakallahu fiik. Kita tunggu interaksinya, pertanyaan akan datang Pak Ismail. Taib, masya Allah sepertinya sudah. Sepertinya Pak Ismail ini pernah belajar, nah, mungkin di pesantren itu di mana mungkin atau lulusan apa pondok. Pondok atau lulusan sekolah apa aliyah gitu ya, atau cuma sudah lama ya. Nah, tapi masya Allah masih ada. Ya, masih ada ilmu-ilmunya terkait ilmu tata bahasa. Ini perlu dibuka kembali nih. Ya. Dimerujahkan kembali. Kembali. Nah. Ya. Semoga ini menjadi wasilah buat Bapak dan yang lainnya untuk kemudian memerujahkan kembali ya. Iya. Jadi apapun profesi kita. Nah. Oh jangan, oh kan saya akan kerja kantor, enggak ada hubungan dengan agama, pesannya salah. Enggak ada kaitan belajar agama, enggak ada kaitan dengan pekerjaan kita tentang dunia, enggak ada hubungannya. Iya, kalau kita ada kemauan, punya kemampuan, silakan belajar. Baik, masya Allah, sangat terbuka sekali dan kesempatan sangat banyak. Ada banyak fasilitas yang bisa kita gunakan dan semoga ini menjadi salah satu fasilitas kebaikan. Jazakumullah khair dan kami berikan kesempatan berikutnya, masih ada dua ayat yang tersisa. Pendengar dan pemirsa Roja TV di layan telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Ummu Ula Banyuwangi. Ummu Ula, nah masya Allah. Ummu Ula di Banyuwangi. Baik, masya Allah. Ahlan wa sallam, nah, tafadhali. Silakan Ummu Ula. Iya. Ayat yang keempat ya. Lima, yang kelima. Iya. Afalai alam. Nah, ya, betul. Silakan Ummu Ula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى أعلم ما في القبور أبا ulang kembali suaranya kurang apa kurang jelas ya. Ya, kita silakan. Ya, sudah jelas ya. Ya. Ya, pertanyaannya? Ya, ulang kembali ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Afala ya'lamu idza tu'khiru ma fil qubur? Iya. Baik. Sekarang pertanyaan mana isim mausulnya, mana silatul mausulnya, mana a'id? Silatul mausulnya bentuk apa? Isim mausulnya ma. Ma. Baik. Kemudian silatul mausulnya apa? Silatul mausulnya fil kubur. Gua fil kubur. Fil kubur. Baik. No. A'idnya mana? Dhamir kembali pada ma? Mahdzuf. Mahdzuf. Takdirnya apa? Takdirnya huwa. Huwa. Huwa fil kubur. Fi? Fil kubur. Fil kubur. Nah, huanya di mana? sebelum fil kuburi. Apa itu? Idza bu'thira ma huwa fil kuburi. Idza bu'thira ma huwa fil kuburi. Nah, ini yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa kalau dia syibhul jumlah, jar majrur dzaraf, itu ada ta'alluqnya, tempat kembali, yaitu apa? Syibhul jumlahnya. Yaitu apa? Mahdzub takdiruhu adalah yastaqirru atau mustaqirun. Yastaqirru itu apa? Artinya apa? Berada kan? Iya. Iya, iya. Jadi kata yastaqirru atau mustaqirun itu dibuang. Bahkan wajib dibuang. Kenapa? Karena kata fil kubur itu sudah menunjukkan makna yastaqir. Artinya yastaqirru berada kan? Iya. Berada dalam kubur. Kata yastaqir itu berada terjemahannya enggak perlu disebutkan lagi. Karena fil kubur sudah menunjukkan kata berada. Iya. Ya, jadi hakikatnya apa? Hakikatnya silatul mausulnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya. Al-mahdhufa. Takdir apa? Yastaqirru fil kubur. Itu yastaqirru. Jadi kalau ditanya apa silatul mausul, jika ada isim mausul di depannya syibhul jumlah, jar majrur atau dzaraf, maka kita katakan, kita jawab bahwa silatul mausulnya adalah jumlah fi'liyah. Di situ ada fi'il yang dibuang, takdirnya yastaqirru. Ya. Kemudian a'idnya mana? A'idnya adalah dhamir ya fa'il yastaqirru. Yastaqirru itu adalah apa? Di situ ada fa'il huwa. Ah, situlah a'id kembali pada ma. Kembali kepada ma. Nah, ma ini apa? Bisa fi'ilnya dalam bentuk mufrad tunggal yastaqirru. Tapi kalau isim mausulnya jamak, maka takdirkan fi'ilnya yang menunjukkan apa? Dhamirnya jamak. Umpamanya alladzina. Ya kan? Alladzina fil kubur, apa takdirnya? Yastaqirruna, itu takdirnya. Jadi enggak bisa yastaqirru. Kita harus takdirkan fi'il sesuai apa? Isim mausulnya. Alladzina, alladzina, apanya? Alladzina fil bait, ay yastaqirruna fil bait. Kalau alladzani, alladzani fil bait, alladzani yastaqirrani fil bait. Fil bait. Iya. Baik, masya Allah. Yang jelas alhamdulillah bagus ya. Iya. Tapi bagi pemula ya. Bagi pemula kalau antum mengajar ya, mengajar tentang ilmu nahwu bagi pemula, ya sudah, mana silat musulnya fil kubur. Ya. Sudah selesai. Iya. Iya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair mula di Banyuwangi. Tayyib, alhamdulillah. Baik. Coba antum ma itu isim mausul sebagai apa di situ? Fadhil ya akhi. Kedudukan kalimat itu sebagai apa? Afala ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maf'ul dari mana? Ya'lam. Bu'thira. Bu'thira itu fi'il apa itu? Fi'il majhul. Nah, berarti apa? Naibul fa'il. Bu'thira apa artinya? Dibangkitkan. Bu'isa. Nah. Jadi, afala ya'lamu idha bu'thira ma fil kubur. Ya. Idha itu adalah dharaf. Dharaf. Idh. Ketika dibangkitkan. Bukan syartiyah itu. Idha itu. Dharaf zaman. Nah, dharaf zaman. Di mana idh ketika bu'thira ma fil kubur. Jadi ma itu sebagai isim mausul naibul fa'il daripada bu'thira. Iya, fi mahali rafa. Baik, satu ayat lagi ya. Baik, satu ayat terakhir di tadrib latihan yang kedua. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah atau akhwat yang ada di rumah dan di mana saja bisa menyimak siaran kami, silakan di telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah kembali, masya Allah. Iya. Aja balas Ustaz. Iya. Nah, silakan tafadhali. Penasaran ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladnahum. Iya. Baik, ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladnahum. Iya. Baik, in di sini in nafiah. Bukan syartiyah ya. In itu adalah nafiah. Di mana ma. Baik. Mana isim mausul di sini? Alai, Ustaz. Alai, perhatikan pakai hamzah ya. Alai. Ada kalanya pakai ta allati, sama saja. Iya. Kalau tadi ayat wa ummahatukumul lati, itu ayat berapa itu tadi tuh? Coba tadrib awal. Itu baris yang keempat. Ayat keempat. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Di situ pakai ta kan? Nah, iya. Di sini pakai hamzah illallahi waladnahum. Iya. Beda kah Ustaz? Iya. Beda cuma tarik hamzah aja. Maknanya sama saja, isim mausul. Iya. Isim mausul. Iya. Jamak daripada allati. Baik. Mana silatul mausulnya? Waladnahum, Ustaz. Waladnahum. Bentuk apa? Bentuk fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yakin atau jumlah ismiyah? Tadi ayat sebelumnya alladzina hum an salatihim sahun, jumlah ismiyah kan? Nah. Kalau di sini apa? Jumlah fi'liyah. Yakin? Ismiyah. Aduh. Digoyang mikir dah. Bingung. Bingung. Kan walada itu kan fiil kan, walada yalidu. Ya fiil ya walada. Ya walada yalidu. Iya ya fiil ya Ustaz. Iya. Jumlah fiil ya kan? Kami melahirkan mereka. Waladna melahirkan. Kami ya na itu ya. Kayak fa'il ya. Jadi jumlah fiil ya. Iya. Walada walada waladu. Waladat waladata waladna. Itu tasrifnya. Walatnahum. Iya. Apa? Fa'ilnya nahnu itu saja. Nah, fa'ilnya apa? Nahnu itu saja. Nahnu. Walatnahum itu saja. Walatnah. Nah, kami. Nah, itu kami, aku. Kami. Kami melahirkan mereka. Walatnah. Kalau kami itu ada alifnya. Walatnahum. Oh iya walatuna. Kalau kami oh, iya, itu iya, ada alifnya, nahnu, nah. Iya, anhunna ya walatuna ya saya. Jadi hunna. Nun apa ini? Bukan musafir hunna itu ya kan. Apanya? Dhamir musafir hunna. Kenapa? Kenapa dhamir musafir? Hunna, hunna ya, walatuna. Bukan dhamir musafir. Nun itulah nun niswah. Nun niswah ya. Bukan mustatir. Nun tu ala nun niswah dhamir baris muttasil. Baris muttasil. Kan darasa, darasat, darasata, darasna kan? Darasna itu. Darasna. Perempuan tanya ya darasna. Iya, darasna. Nun tu dikatakan nun niswah. Itu dhamirnya. Dhamirnya nun niswahnya. Kenapa? Nun niswah ya, ya, Ustaz ya. Iya, dia sebagai fa'il. Fa'ilnya. Iya, fa'il daripada walad, walada. Waladana. Melahirkan. Ya. Mereka, melahirkan mereka. Betul. Ya. Baik. Jadi mereka ada dua sini. Mereka pertama adalah para ibu-ibu. Hum itu adalah objek, maf'ul, yang dilahirkan. Anak-anak. Mereka, mereka, para ibu melahirkan mereka. Mereka siapa ini? Anak-anak. Baik. Nah sekarang berarti waladnahum itu jumlah fi'liyah, walada fi'il madhi, nun niswa sebagai fa'il, hum sebagai maf'ul bih objek. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mana a'id? Kembali pada adla'i. Nun niswanya itu tak? Nun niswa satu. Ya, nun niswa. Nun niswa bimana hunna, mana hunna, kembali pada adla'i. Pada al-la'i. Iya. Al-la'i ini adalah wanita-wanita yang melahirkan mereka. Taib. Masya Allah. Nah. Saya ingin tanya ini. Siapa bisa menjawab nanti. Ma hunna ummahatihim. Kenapa ini? Kasra di sini. Ummahatihim. Ma hunna ummahatihim. Maaf. Maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul bih? Ini jama' apa ini? Jalan ummahat. Mu'annas salim ya? Mansub. Mansub. Dan nasabnya kasrah. Mereka. Mana fi'ilnya? Mahunna di dalam mereka. Hunna. Hunna ummahatihim. Hunna itu. Hunna itu bukan Ustaz. Mubtada, Ustaz. Kalau mubtada berarti ummahatuhum. Ummahatihim. Mesti ummahatuhum kalau khabarnya. Marfu. Ini ummahatihim. Ummahatihim itu. Iya, mungkin belum pernah belajar ya. Inilah termasuk ma allati ta'mal amal laisa. Alaisa. Ma allati ta'mal amal laisa. Ma wala wa in walata. Ada empat. Allati ta'mal amal laisa. Ma, dia beramal seperti amal laisa. Bagaimana amal laisa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ma wala wa in walata di empat. Ini mansub saja, mansub saja. Hah? Mansub saja. Kenapa? Mansub saja, ummahatihim. Iya, ummahatihim mansub, khabar daripada ma. Hunna itu adalah isim ma. Iya, ummahati mansub alatinul kasra karena dia khabar ma. Taib, insyaallah nanti insyaallah akan kita pelajari nanti. Iya, insyaallah. Insyaallah. Ya, taib, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mu'abdillah. Alhamdulillah. Ayat terakhir ya, beliau sudah jawab. Ada penjelasan tambahan Ustaz terkait dengan poin terakhir? Iya, itulah apa? Latihan-latihan ya. Latihan-latihan yang sudah kita bahas yang perlu diamatin, yaitu silatul mausul, kemudian a'id. Nah, a'id ini yang perlu diamatin. Karena tidak selamanya a'id itu apa? Disebutkan dalam kalimat, ada yang dibuang. Ya. Tapi insyaAllah, kalau antum mengamatin ayat-ayat yang antum baca atau hadis, ketika ada isim-isim mausul ya, perhatikan. Perhatikan setelah isim mausul. Dan perhatikan dhamirnya. Di mana ada dhamir situ. Baik. Mungkin ada pertanyaan. Nah, baik, jazakumullah khair atas penjelasan tambahan dari poin yang terakhir di Tadribus Tsani, dan alhamdulillah kita telah selesaikan. Kami angkat beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan dhamir mahdhuf ini Ustaz, bisa dijelaskan kembali bagaimana kita mengetahui apakah ada ciri khususnya? Jazakumullah khair. Iya. Di antaranya apa? Di antaranya lihat kalau dhamir itu sebagai maf'ul, apa fi'ilnya, lihat fi'ilnya muta'addi atau tidak. Ya, fi'ilnya muta'addi atau tidak, ada objek atau tidak. Kalau dia muta'addi berarti harus ada maf'ulnya. Nah, itulah dia dhamir, itulah yang sebagai maf'ul tadi. Seperti tadi kan, apa contoh tadi, la a'budu ma ta'budun. Ta'budun itu kan fi'il butuh objek. Menyembah kan, berarti ada yang disembah. Nah, mana objek di situ? Ta'buduna itu fi'il fa'il. Nah, berarti apa? Objeknya itu dalam bentuk dhamir mahdzuf yang sekaligus sebagai a'id kembali pada ma. Asal ta'budunahu. Jadi ciri pertama apa dah? Di antaranya apa? Fi'ilnya. Kalau dia fi'il muta'addi berarti harus ada objeknya, maf'ulnya. Berarti itulah dhamir itu yang dibuang, itulah objeknya. Itu objeknya. Rata-rata dia sebagai apa? Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Tapi kalau dia fi'il, berarti dia dhamir mustatir. sebagai apa? Aidnya. Kalau dia fiil dan sebagai fa'il, nah, yang kembali pada isim mausul berarti apa? Dhamir, dhamir yang mustatir itulah sebagai aidnya. Jadi tidak selamanya aid itu adalah fi'i, dhamir yang ada pada fi'il. Mustatir, dhamir mustatir sebagai fa'il atau naib fa'il, tak selamanya aid seperti itu. Ada kalanya bentuk objek maf'ul bih, maka lihat fi'ilnya. Dan di sini tadi kan rata-rata semuanya apa? Semuanya adalah dhamir mahdzuf adalah bentuk maf'ul bih. Seperti yang tadi ayat yang ke 3 dari bawah kan? Innallaha yarzuqu man yasha'u. Yasha' kan butuh objek. Yasha'uhu. Nah, itulah kembali pada man.